rasa terbang seluruh jiwa ragaku. Namun apa yang terjadi, kau hancurkan semua mimpi yang menyakitkan hati ini. Thank you. Thank you. hatiku. Kau bawa cinta padaku yang dulu pernah hilang bersama mimpi. Mengapa kau hanya di sini? Berkunjunglah kau ke sini. Senandungku saja aku datang berkunjung melihatmu. Tak tahan lagi rindu hatiku kepadamu, tapi kau tak tahu yang kini ku rasa, dan kau tak peduli sakit hati ini. Kau pura-pura kenal lagi kepadaku, sengaja engkau bergandeng tangan di depanku. Aku tak percaya mudahnya lupakan janji, namunlah terjadi di depan mataku. Air mata yang ku tahan di keindahan alam tak kau hiraukan, hatimu tergoncang badai. Melodi yang ku petik sendu tak kuasa menegur. Serpihan cahaya mentari terbenam, bakal terangi jalan kita. Pijar cahaya lilin kini telah padam, bagaikan cinta hilang kemesraan. Dengarlah suara hatimu, sampai kepatah akan bersandiwara. Biarlah sampai di sini akhir cerita kita. Kau kunci bibirmu, ku tutup telinga. Tiada mungkin bicara cinta. Cemara yang kita tanam tiada lagi teduhkan jiwa. Serpihan cahaya mentari terbenam, takkan terangi jalan kita. Bicara cahaya lilin kini telah padam, bagaikan cinta hilang kemesraan. Dengarlah suara hatimu, sampai kapankah akan bersandiwara. Biarlah sampai di jangan kau ingat lagi. cantiknya raut wajahmu, mamaku. Berikan senyum yang indah di bibirmu. Bawalah ku ikut serta bersamamu.